جل. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذ الله إياكم من النار. أيها الإخوة, sebelum kita menginjak pada pembahasan Sahih Al-Bukhari dan Arba'in An-Nawawi, kita akan jelaskan bahwasanya dars yang kita lakukan sebagaimana dars sebelumnya. Sebelum Ramadan kita sudah adakan dars tajwid, dars tafsir, sehingga dars yang selama ini berlangsung tetap berlangsung apa adanya, tidak ada perubahan sedikit pun. Jadi tidak ada alasan bahwasanya merasa keberatan dengan program ini, karena ini sudah kita lakukan pada pembahasan sebelumnya di dars tajwid, dars tafsir. Cuma penambahan 10 menit untuk penambahan mufradat. Maka sebenarnya tidak ada keberatan bagi orang yang mengetahui permasalahan ini. Oleh karena itulah diharapkan bagi para pengajar mudaris atau mudarisat untuk mengamalkan dan mengajarkan sesuai dengan apa yang berlangsung pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kemudian sebagaimana telah kita umumkan sebelumnya, ini santri diharapkan untuk hafal hadis, apalagi untuk pembukaan ini antara Sahih Al-Bukhari dan Arba'in An-Nawawi itu sama hadisnya, sama sehingga pada malam hari ini mungkin kita hanya mengambil satu hadis, tidak mengambil hadis pada Arba'in An-Nawawi, karena hadis yang di Sahih Al-Bukhari sama dengan hadis di Arba'in An-Nawawi. Anda melihat pada Sahih Al-Bukhari, yang belum punya kitab bisa menghubungi Akh Bilal. Sebab kalau belajar tanpa kitab biasanya kita cepat lupa. Harus ada qaid, Jadi dengan kita apa dan menulis segala hal yang penting buat kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bada'a Imam Al-Bukhari bi basmalah. Imam Al-Bukhari memulai dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari dengan memakai basmalah. Mengamalkan hadis kisah Herakl Azim Rum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Azim Rum Herakl dengan memakai basmalah. Kemudian ketika Sulaiman alaihi salam menulis kepada Raja Saba yang para awam menyebutnya sebagai Ratu Bilqis, yang ini tidak tersebut hadis sahih bahwasanya itu adalah Ratu Bilqis. Rajih adalah Saba, cukup begitu. Namanya tidak jelas, tidak sebagaimana pemahaman para awam. Ketika Sulaiman alaihissalam menulis kepada Ratu Saba, qal innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan dalil-dalil tersebut di atas, hingga juga kisah Suhail bin Amr pada peperangan Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis dengan memakai basmalah. Maka kalian kalau ingin menulis sesuatu, baik dalam daftar atau dalam ujian atau dalam pengiriman risalah, hendaknya ditulis dengan apa? Dengan memakai basmalah. Amalan dengan fi'ilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fi'il Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis kepada Ratu Saba. Baik. Kitabu Bid'i al-Wahyi. Dimulai dengan Bidayah al-Wahyi. Bidayah al-Wahyi. Ar-Rajih bahwasanya wahyu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cuma 5 ayat. Surah apa? Surah Al-Alaq. Jadi jangan sampai dikatakan Surah Al-Alaq. Harus ada qaid apa? 5 ayat Surah Al-Alaq atau Surah Iqra. Boleh dikatakan Iqra atau dikatakan apa? Al-Alaq. Kemudian diutus dengan 5 ayat min Surah Al-Muddathir. Diutus dengan 5 ayat pada Surah Al-Muddathir. Ini secara rajih. Secara rajih demikian. Walaupun di sana ada khilaf banyak di kalangan ahlul ilm. Rajih demikian. Jadi wahyu dengan 5 ayat Surah Al-Alaq dan diutus dengan 5 ayat dari surah apa? Al-Muddathir. Apa surah Al-Muddathir? Coba hafalkan. Ya ayyuhal Muddathir, ikra. Sampai mana kira-kira? 5 ayat. Anda ya Ali, sampai mana 5 ayat? Ikra, ha? Sampai mana? Sampai sini. Ayo, sampai sini. Baik. Qala Syekh Al-Imam Al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Al-Bukhari. Indak ya Adam, Bukhari di daerah mana? Negara mana? Indak siwara. Siapa yang tahu Bukhari di daerah mana? Siapa yang tahu coba? Anak kecil? Yang besar? Mana Bukhara itu? Soviet atau Rusia? Imam Bukhari itu ajami. Aslinya dari orang asing. Sebagaimana Syekh Al-Albani. Kitab Kutubus Sitah. Al-Bukhari. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, siapa lagi? Ibn Majah, semua 5, 6 ini semuanya dari orang ajam. Jadi bayangkan, jadi kalau kalian sungguh-sungguh bisa menjadi ulama yang besar, sebagaimana Imam Al-Albani dari Albania itu ajam. Ada ajami. Orang yang sungguh-sungguh bisa jadi ulama. Tapi karena tidak semangatnya dalam thalabul ilm, maka tidak diangkat derajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhan buat kalian. Baik. Namanya Muhammad ibnu Ismail. Siapa namanya? kunyahnya, julukannya adalah Abu Abdullah. Siapa? Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah Al-Bukhari Abu Abdullah. Baik, demikian juga imam yang empat, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, wa Abu Hanifah. Ketiga ini semuanya kunyahnya, julukannya adalah Abu Abdullah, kecuali siapa? Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i kunyahnya siapa? Abu Abdullah. Imam Malik siapa kunyahnya? Abu Abdullah. Imam Ahmad siapa kunyahnya? Abu Abdullah. Keutamaan bagi orang mempunyai nama Abdullah, hambanya Allah. Ahsanul ism Abdullah dan Abdurrahman. Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Baik, Al-Bukhari tadi dari mana? Dari Soviet, dari Rusia. Baik, bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qullahi jalla dzikruh. Itu juga wa qaulillahi jalla dzikruh. Wa qaulullah. Itu menjadi apa di situ? Tagarnya apa? Mubtada. Wa qaulillah, tagarnya apa? Wa fi qaulillah. Tagarnya fi dihilangkan di situ. Boleh kalian wa qaulullah jalla dzikruh atau wa qaulillah jalla dzikruh. Belajar nahwu nanti. Baik. Memulai dengan satu ayat, inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuh wan nabiyyin min ba'di. Di sini adalah Nuh awal ar-rusul. Kami harus ada qaid. Harus ada apa? Takyid. Awal rusul ila ahli al-ard. Apa tarik? Awal rusul ila apa? Ila Nuh awal rusul ila ahli al-ard. Sebagaimana hadis Abi Hurairah fi kisah as-syafa'ah yaumul qiyamah. Kan di sana ada rusul dari kalangan malaikat. Coba siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Rasul dari kalangan malaikat. Al-Istofa. Yang jelas ada rasul dari kalangan malaikat. Awal surah Fatir. Coba siapa yang hafal? Dari anak kecil. Anda ya, ikra surah Fatir. Awal surah Fatir. Ain Taufik. Hah? Ain Taufik. Anda ya, Taufik. Awal surah Fatir, ikra. Hah? Sudah sampai surah Fatir belum? Man yakra awal surah Fatir? Alhamdulillah. Naam. Ikra ya Abdul Basit. Naam, ja'il malaikati rusula. Syaitnya di sini. Ja'il malaika rusula. Jadi kalian malaikat juga ada rusul. Baik. Harus kita sini. Nanti kalian tulis, jangan sama cuma domblong. Ditulis. Berapa yang penting ditulis. Seorang murid harus aktif untuk menulis fawaid. Insyaallah besok kita tanya. Insyaallah akan kita tanya. Qala haddatsana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair. Humaydi, siapa namanya? Abdullah ibn Zubair. Abu Bakar. Kunyahnya siapa? Siapa Fuad kunyahnya? Abu Abu Bakar. Siapa yang tahu sekarang yang kunyahnya Abu Bakar? Coba siapa? Abu? Naam. Siapa namanya? Man ya'rif Abu Bakar As-Siddiq? Abdullah ibnu Uthman ibnu Abi Kuhafah. Saya ingat sekarang orang-orang NU memasang gambarnya Abu Bakar. Lucu ini. Tapi Abu Bakar digambar apa? Orangnya masih muda. Jenggotnya masih apa? Masih hitam. Orangnya gemuk. Nanti kamu lihat gambarnya orang-orang NU. Itu keliru. Abu Bakar itu rambutnya sudah putih. Kemudian jenggotnya putih. Kemudian tubuhnya kurus. Tidak sebagaimana gambar yang beredar. Jadi 100% wajahnya juga wajah orang Indonesia, bukan wajah orang Arab. Makanya kemarin sempat melihat gambar ini, gambar lucu. Yang penting dapat duit. Abu Bakar itu kurus. Sebagaimana Imam Bukhari itu kurus. Demikian juga Imam Ahmad itu kurus. Kalau Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar itu gemuk. Kemudian Umar bin Al-Khattab itu gemuk. Ali bin Thalib itu tubuhnya hampir sama dengan Umar bin Al-Khattab. Demikian juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik. Nah, sudah selayaknya sebenarnya gambar itu dibakar aja. Gambar dusta. Gambar yang jelas melanggar syariat Islam. Baik. Al-Khumaidi namanya Abdullah bin Zubair. Haddatsana Sufyan. Kalau ada Khumaidi, setelahnya Sufyan. Sufyan siapa di situ? Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah? Sufyan ibnu Uyainah. Ya, harus dihafal nanti. Al-Khumaidi an Sufyan. Al-Khumaidi an Sufyan. Siapa berarti? Sufyan ibnu Uyainah. Abu Muhammad Al-Hilali. Kuniahnya siapa? Abu Muhammad Al-Hilali. Fuan enggak nulis? Nulis enggak? Kuniahnya siapa? Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah. Kunyahnya Abu Muhammad Al-Hilali. Haddatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Di sana ada Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan. Di dua situ Yahya ibnu Sa'id dalam tabaqahnya, dalam derajatnya situ ada Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Ada Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan. Baik. Akhbaroni telah mengkhabarkan kepadaku, haddatsana telah mengkhabarkan kepadaku Abdullah bin Zubair. Qala haddatsana, berkata telah mengkhabarkan kepadaku, kepada kami, Sufyan wa ibnu Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali. Haddatsana, qala haddatsana, telah mengkhabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Qala akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi. Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi. Bahwasanya beliau mendengar dari Al-Qamah ibn Waqqas Al-Laythi, seorang tabi'i. Seorang tabi'i. Fardiyan tabi'i. Siapa yang tahu tabi'i? Imam al-tabi'i. Man ya'rif at-tabi'i indak? Ma man at-tabi'i? Man man lak ya as-sahaba? Ada qaid enggak? Wa mata? Labut. Kalau ada koknya situ, enggak ada koknya mad dalam Islam, itu kafir, tidak disebut sebagai tabi'in. Kalau sahabat, siapa yang tahu? As-sahabah, ma'an as-sahabi. Man ya'rif? Andak. Islam. Walau takhallala birriddah. Walau takhallala birriddah. Siapa yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aman, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mata al-Islam, kemudian meninggal dalam keadaan apa? Islam. Jangan mikir sendiri, lihat di belakang ini jarami. Walau takhallala birriddah, walaupun berseling dengan kemurtadan, murtad. Baik. Di sini keluar man laqiya, jadi bertemu. Tidak harus apa? Melihat. Bukan man nawara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertemu. Kan di sana ada yang buta, seperti siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Buta. Kalau dikatakan situ adalah siapa yang melihat Nabi, maka enggak benar. Enggak benar. Karena Abdullah ibnu Ummi Maktum, siapa itu Abdullah ibnu Maktum? Sahabat Taqiyah, inda ya khairul. Mana Abdullah ibnu Maktum? Siapa? Abdullah ibnu Maktum siapa itu? Man ya'rif? Siapa Abdullah ibnu Maktum? Man ya'rif? Ya rafa ayalah. Muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Bilal yu'adzin bil-lail, fakulu washrabu hatta yu'adzin Abdullah ibnu Maktum. Bahwasanya Bilal bin Abi Rabah itu azan pada waktu malam. Maka kalian makan dan minumlah sampai azan siapa? Abdullah ibnu Maktum. Naam. Dan Al-Qamah ibn Waqqas, beliau menghatamkan Al-Quran setiap harinya dua kali. Bayangkan, setiap harinya menghatamkan dua kali. Nah, siapa yang sekarang sudah mencoba ini? Menghatamkan Al-Quran sehari dua kali. Padahal sebagian teman-teman, anak-anak kecil, pulang ini gak merojaah malah satu juz. Ali merojaahnya berapa sehari? Atau liburan? Hah? Main atau meraja? Nah, siapa yang pulang ini meraja satu Al-Quran penuh dalam sehari? Man, sumamah, berapa merajaannya sehari? Hah? 3 lembar? Gimana kita tulis 3 juz? Merajaan 3 lembar gimana? Ini Umar merajaannya berapa sehari? 3 juz? Sahih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi murojaah, tarik berapa murojaahnya sehari? Waktu Ramadan, waktu liburan. Main layangan atau murojaah? Jadi banyaknya enggak menepati apa? Janji. Kalian harus tepati janji. Karena itu adalah kewajiban. Kewajiban janji adalah kewajiban. Baik. Lanjutkan. Yaqul sami'tu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Saya mendengar Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kunyahnya siapa? Umar ibn Khattab. Abu Hafs. Naam. Umar ibn Khattab. Alal mimbar. Di atas mimbar. Mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat, sungguhnya seluruh amalan itu karena niat, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya setiap orang itu sesuai dengan apa niatnya, sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, maka barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang hendak ia cari, au ila imra'atin yankihuha, atau niatnya untuk mencari perempuan untuk menikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ia tujukan atau ia niatkan, segala sesuatu sesuai dengan niatnya. Tapi harus ada qaid di situ. Qaid apa? Amalan yang bagus. Sebab amalan yang jelek walaupun niatnya bagus tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti puji-pujian misalnya. Puji-pujian bagus enggak? Endah ya Hanif. Puji-pujian. Hanif mana Hanif? Anta Hanif. Kamu puji-pujian Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanatan. Nah, gitu misalnya. Bagus enggak ini? Puji-pujian sebelum salat. Kenapa jelek? Endek. Kenapa jelek? Atau tombo ati iku limo ing wernane. Nah, bagus enggak ini? Jelek. Kenapa jelek? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan. Al-ashl fi ibadah tauqifiyah. Maksudnya asalnya suruh ibadah itu adalah tauqifi. Harus ada dalilnya. Kalau kalian beramal dengan tanpa dalil, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jangan mundur malah maju. Kau malah maju Hanif. Sini maju sini. Enggak boleh di belakang. Ayo maju sini, maju. Ayo maju sini. Maju maju sini, depan sini. Enggak apa-apa sini, depan sini. Udah, enggak berani. Baik. Innamal a'malu binniyat. Kemudian seorang yang berjihad yang Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, inna rajul yuqatil saja'ah." Hadis Abi Musa Al-Asy'ari muttafaqun alaih. Ar-rajul yuqatil fi sabilillah saja'ah wa hamiyah wa yuqal ayyuhuma fi sabilillah ayyuhum fi sabilillah. Seorang berperang jalan Allah Subhanahu wa taala karena apa? Saja'ah, mengandalkan keberaniannya. Kemudian yuqatil hamiyah, mempertahankan kaumnya. Au yuqatil yuqal, atau supaya dikatakan tadi, dikatakan. Ayyum fi sabilillah, maka siapa orang yang mereka itu di jalan Allah Subhanahu wa taala berjuang di jalan Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qatala liyakuna kalimatullah yang mulia fahuwa fi sabilillah. Barang siapa berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, man qatala liyakun, supaya kalimatullah, syiar Islam itu tinggi, maka dialah yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang-orang yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara seperti hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ar-rajul yub'ats 'ala ma mata fi. Hanya rajul itu seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan ketika matinya. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati syahid berjuang di Allah Subhanahu wa taala. Alangkah jeleknya ketika dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan minum khamr. Jelek enggak minum khamr? Jelek apa bagus? Dibangkitkan ketika kumpulnya manusia, seluruh manusia, orang dalam keadaan minum khamr. Atau dibangkitkan dalam keadaan berzina laki-laki dan perempuan di hadapan seluruh makhluk, baik jin atau ins atau malaikat, dalam keadaan berzina, malu enggak kira-kira? Mungkin di dunia bisa sembunyi-sembunyi, tapi di akhirat tidak akan bisa tersembunyi. Baik. Atau yang mati dalam keadaan pacaran, misalnya di serangan berduaan, kemudian tiba-tiba dicabut nyawanya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah jeleknya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh seluruh makhluk. Orang yang main layang-layangan si anak kecil misalkan, main layang-layangan atau lagi ngambil layangan di pohon jatuh meninggal dunia, dibangkitkan dalam keadaan apa? Mengambil layangan. Orang dibangkitkan ini dalam keadaan mengaji Al-Quran, ini dibangkitkan dalam keadaan apa? Ngambil layangan. Untungnya apa ngambil layangan? Layangan regane piro? Coba kalau misalkan kalian meninggal dunia dalam keadaan baca Al-Quran, dalam keadaan tolabul ilm, bagus tidak kira-kira? Bagus tidak Zakaria? Zakaria ngantuk. Bagus tidak kira-kira? Belakang bagus tidak baca Al-Quran? Sebagaimana Uthman bin Affan dibunuh dalam keadaan apa? Membaca Al-Quran. Alangkah indahnya. Umar bin Khattab dibunuh dalam keadaan apa? Beliau mengimami apa? Salat subuh. Ali bin Abi Thalib dibunuh dalam keadaan apa? Beliau salat apa? Subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibunuh gara-gara apa? Diracun oleh siapa? Yahudi. Imra'ah Yahudiyah. Alangkah bagusnya. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan apa? Fi sabilillah. Kita talabul ilm termasuk jihad fi sabilillah. Fi sabilillah. Baik. Selesai sudah. Sekali lagi dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Niatnya. Kemudian ma jafi. Ketika para sahabat yang di Mekah tidak bisa hijrah ke Madinah karena ada halangan, apakah orang semacam ini tidak punya pahala hijrah? Punya tidak kira-kira? Niatnya mau hijrah tapi tidak mampu karena lemah, tidak punya biaya, atau kan tidak bisa berjalan, atau yang di rumah misalnya, yang di rumah-rumah niat besar mau thalabul ilm tapi dihalang oleh orang tuanya, harus mengurusi orang tuanya, punya pahala sebagaimana thalabul ilm apa enggak? Pahalanya sama. Inna fil madinah lalijalan ma masirtum masirah walakot otakum wadiyah illa es illa asrakum fi al ajr. Dia ada di Madinah laki-laki menyelusuri dari wadi ke wadi, padang pasir ke padang pasir. Sekarang ada orang-orang yang di Mekah tetap mendapatkan pahala. Habasahumul al-marad, hasabahumul al-udhur. Jadi ada marad, orang sakit. Niatnya mau thalabul ilm, tapi karena ditimpa musibah sakit, ya sakit, atau ditimpa apa? Al-udhur, tidak bisa jalan. Ini tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian niatkan untuk selalu niat thalabul ilm. Walaupun sekarang belum mampu untuk thalabul ilm, maka niat yang bagus ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Intahaina. Kemudian wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, jadi karena misalkan pergi ke suatu tempat karena dunia, maka sesuai dengan yang diniatkan. Akan tetapi, apakah seseorang yang hendak mencari dunia akan mesti dikasih dunia? And then Rafalis, pasti dikasih dunia apa enggak? Orang yang mencari dunia, apakah pasti akan dikasih dunia? Pasti. Siapa yang tahu dalilnya? Pasti katanya Rasulullah. Pasti akan dikasih dunia. Dalilnya siapa? Siapa yang tahu? Man kana yuridu ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Tapi ini sini adalah am. Tapi ada kaitnya di sana. Ada takyidnya. Jadi ada pengecualiannya. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasya'." Liman nurid. Sekarang antum lihat sekarang, orang mencari dunia. Orang mencari dunia, apakah semuanya akan dikasih dunia? Tidak. Banyak orang tidak sholat, hidupnya hanya mencari dunia, tapi tetap menjadi orang fakir, menjadi orang apa? Miskin. Banyak enggak kira-kira? Banyak enggak? Tidak sholat, tiap hari minum khamr atau pacaran atau yang lain-lainnya, main musik-musik dan lain-lainnya, tetapi tetap miskin. Banyak enggak di dunia orang kafir semacam ini? Orang yang meninggalkan sholat adalah kafir. Banyak enggak dalam keadaan miskin? Banyak sekali. Tapi orang yang beriman, yang hidupnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad fisabilillah. Banyak enggak kira-kira ada orang-orang yang kaya? Banyak enggak? Banyak. Iya kan? Orang sudah tiap hari beribadah, salat tepat waktu. Beribadah haji, menunaikan zakat. Tapi tetap kaya. Banyak sekali. Maka di sini adalah ada kaidah, ada pengecualian liman nurid. Saya juga ada kaitan, kalau hanya mencari dunia, coba dibaca surah Hud. Anda ya Adam, aman kana yuridu had dunya wa zinataha. Naam, wasil ulaika. Anda ya Irham. Naam, ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Kalau orang-orang yang mencari dunia, balasannya apa? An-nar. Yang paling sesat adalah apa? Sudah kafir, miskin lagi. Di akhirat apa? Dimasukkan neraka lagi. Dunia rugi, akhirat apa? Rugi. Tapi kalau ada dunia, bisa kaya sedikit, sedikit tadi. Masih ada untung sangat sedikit. Bahkan enggak ada untungnya sebenarnya. Enggak ada untungnya. Karena tidak ada bandingan. Nanti pada yaumul qiyamah tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bandingannya. Laqabu qausi ahadikum. Siapa yang tahu? Ahsan minad dunya ma fiha. Ujung tombak di surga itu. Siapa yang anak kecil yang tahu ujung tombak? Tahu enggak ujung tombak? Seberapa besarnya? Ujung tombak besar apa kecil? Tahu tombak enggak? Untuk melembar anjing misalnya atau melembar buruan yang lancip itu, ujungnya itu aja. Khairu minad dunya wa ma fiha. Ahsan minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus daripada seluruh dunia dengan segala isinya. Itu ujung tombak. Lalu bagaimana dengan kehidupan akhirat? Kan tinggal pilihan kalian. Tinggal pilihan mencari dunia atau kalian mau mencari akhirat. Dunia tidak ada setitik dari kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. Taib au ila imra'atin yankihuha. Di sana ada kisah, ada seorang sahabi mau hijrah, mau menikahi seorang perempuan namanya, kunyahnya Ummu Qais. Siapa? Ummu Qais. Kemudian Ummu Qais ini mensyaratkan, saya mau menikah dengan kalian dengan syarat apa? Hijrah. Dengan syarat hijrah. Kemudian laki dan perempuan ini dua-duanya hijrah, kemudian menikah dengan perempuan ini. Kisahnya ada, kisahnya sahihah. Kisahnya, ceritanya adalah sahih, tapi tidak terkait dengan hadis ini. Mafhum, tidak terkait dengan hadis ini. Ceritanya apa? Sahih. Ya, seorang perempuan mau menikah dengan seorang laki-laki namanya Ummu Qais, tapi dengan syarat apa? Hijrah. Tapi tidak berkaitan dengan hadis ini. Kisahnya adalah sahihah. Baik. Au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. kalau niatnya hijrah atau niat thalabul ilm dengan tujuan apa? Dia dapat cewek. Menghafal Al-Quran dengan tujuan apa? Dia dapat apa? Cewek yang muslimah pakai kerudung, yang hafal Al-Quran, hafizah. Kira-kira dibalas enggak hafalnya Al-Quran? Dibalas enggak? Dibalas enggak kira-kira? Menghafal Al-Quran dengan tujuan supaya dapat dapat nona. Dapat enggak kira-kira pahalanya? Jawab, dapat enggak? Enggak dapat. Enggak dapat apa-apa. Belum tentu kalian apa? Belum tentu kalian akan dapat nona. Tapi Al-Quran jelas pahalanya tidak dapat. Karena banyak sekali orang bercita-cita dapat mau nikah dengan seorang ini, perempuan. Sudah bertubi-tubi. Sudah melompat pagar misalnya. Tapi tetap gagal. Banyak enggak kira-kira? Banyak kan? Yang jelas Al-Quran harus diniatkan untuk li'ilah karimatillah. Tujuan untuk mengentaskan kebaruan dirinya, mencari ilmu untuk mengentaskan kebaruan dirinya, dan untuk li'ilah karimatillah. Itu niat yang utama, mencari ilmu, menghilangkan kebaruan, dan untuk apa? Untuk meninggikan kalimatullah hiyal ulia. Asyafumamah. Tujuan mencari ilmu, apa tujuannya? Anda ya Muhammad, belakang. Tujuan mencari ilmu apa tujuannya? Tujuannya apa? Anda kibar. Anda ya Abu Hafiz, tujuannya apa? Menegakkan kalimatullah. Yang kedua, aina hafiz? Mana hafiz? Mana hafiz? Aina ya hafiz? Yang kedua apa? Tujuan mencari ilmu apa? Yang kedua, endek. Tujuannya apa? Anda ya Ustaz Saleh, tujuannya apa? Menghilangkan kebodohan atau kejahilan. Nah, tujuannya ini. Baik, sekarang tes Al-Quran. Dalam tempo 5 menit misalnya, 5 menit. Kita mulai dari Abdul Bas. Baik. وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ في أي سورة؟ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ عَلَى الْبَاسِطِ في أي سورة؟ عندك يا آدم عبد الباسط tidak tahu. يا آدم في أي سورة؟ عمر surah apa ini? Baru ini dites sekarang. Tes tentang kekuatan hafalan. Aindah ya Imam An-Nur. Baik. Imam bisa jawab. Sekarang soal kedua untuk Imam. Wa qasamu billahi jahda imanhim la in ja'ahum nadhir. Fi surah. Sama wa qasamu billahi jahda imanhim la in ja'ahum nadhir. Fi surah. Fatir, ahsanta, surah Fatir. Baik. Wa aqsamu billahi jahda aymanim la yab'athullah. Andar ya jadid. Anda kibar. Anda ya irham. Fi ay surah. La yab'athullah, ya surah. Anda kibar. Anda hufaz. Ini soalnya semacam ini. Soalnya. Jadi harus hafal ayat-ayat mutasyabihat. Anda Tirmizi. Fi surah. Ma wasalta ila huna. Anda Ridha. Ridha ma ya'rif. siapa ya sekarang hufanya? Ini dari Tumama An-Nahl. Baik, surah An-Nahl. Untuk kecil sekarang, untuk yang kecil. Apa berapa juz? Berapa juz? Berapa juz? 20 juz. Soal yang kecil sekarang. Innal abrara lafi na'im. Fi ayyi surah? Untuk yang juz amma, anda ya Muhammad, wain Muhammad bin Tuyunarto. Innal abrara lafi na'im. Surah apa ini? Tidak boleh musyawarah, nanti ditanya nanti. Kalau musyawarah ditanya lebih besar nanti. Anda akhir sahir kecil. Al-Fitr pertama. Al-Fitr. Surah yang kedua surah apa? Entek. Namanya siapa? Di belakang tadi namanya siapa? Abdullah. Abdullah bisa jawab. Surah Al-Fitr. Surah kedua surah apa? Enggak ya Ali. At-Takatsur. Enggak ada ya Ali. Tim Roja. Karena banyak main sekarang enggak bisa jawab. Iya kan? Tim Roja, At-Takatsur. Surah apa ini coba sekarang? Tes. Kalau hafalnya enggak sungguh-sungguh, nanti disuruh berdiri nanti. Kita akan bikin kursi di sini, kursi yang tinggi. Yang enggak hafal, enggak merojaah disuruh berdiri nanti. Sanggup enggak kira-kira? Fi surah. Anda ke senior. Al-Mutaffifin. Ahsanta. Surah Al-Mutaffifin. Belakang-belakang. Yasin wa Qur'anil Hakim. Surah apa ini? Belakang-belakang. Yasin wa Qur'anil Hakim. Surah apa? Enggak tahu. Surah apa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Endek. Enggak tahu juga. Namanya siapa? Namanya siapa? Abdurrahman enggak tahu. Abdurrahman tidak tahu. Yasin wal Qur'anil Hakim enggak tahu surat apa. belakang surat apa? Surah Yasin. Surah? Ayo nam. Harus ada jekulongan ini. Harus ada jekulongan. Yang besar insyaAllah. Akan tes nanti. Kembali kepada permasalahan hijrah. Insyaallah cuma sampai 1 jam. Kalian sudah payah kan? 1 jam sudah banyak kan? Berapa banyak? Kemudian hijrah. Di sana ada kaitan. Jadi hijrah dari negara yang di situ perbuatan maasi atau dari negara yang di situ negara kafir. Seperti negara Amerika, negara kafir atau negara Muslim? Ini rame yang kecil. Siapa namanya? Namanya siapa? Keraskan namanya. Hanif. Hanif nggak boleh rame. Amerika negara kafir atau negara Muslim? Anda ya Hanif. Endek. Negara kafir. Maka ulama di sana mewajibkan untuk hijrah ke bilad al-muslimin. Negara-negara Islam, coba siapa yang menyebutkan? Endek, negara Islam, sebutkan aja coba. Sebanyak-banyaknya, fadal anta. Seperti negara mana aja coba? Negara Islam. Kuwait, Arab Saudi. Palestina. Mesir. Negara-negara Islam. Sekarang saya tanya, sebelumnya yang ditanya siapa tadi? Anda ya Kalimantan. Indonesia termasuk negara Islam atau negara kafir? Negara Islam. Itu gereja besar itu di situ. Gereja di sarang gede. Negara kafir atau negara Muslim? Gereja lihat itu besarnya, bisa dilihat oleh seluruh penjuru. Ya, Sarangan juga begitu, gereja besar. Di baratnya apa Sarangan? Itu ada wihara di sana. Di baratnya Sarangan juga di Tawangmangu ada 7 kecamatan semuanya. Kecamatan-kecamatannya adalah Kristen. Indonesia negara Muslim, negara kafir. Muslim muta'akid, yakin. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Atau muzaza atau ragu-ragu. Kafir negara Muslim, ada Kristen di balik situ. Gereja yang luar biasa besarnya. Muslim sahih, lihat Ambon, kaum muslimin diperangi habis-habisan. Hampir ini si siapa si Abdul Basit tidak kembali lagi ke sana. Negara kafir, negara muslim. Ndak. Muslim aina, negara muslim. Karena hukumahnya bukan perintahnya adalah orang muslim. Dan minoritas apa? Kaum muslimin. Jadi bukan sebagaimana ikhwan muslimin. Alhamdulillah tidak ada negara Islam sekarang ini di dunia. Bayangkan ya. Mereka hanya sebatas apa? Sebatas potong tangan, yang mencuri, yang berzina dia. Dan ikhwan muslimin bolehkan demokrasi, membolehkan apa pemilu. Yang demokrasi dengan pemilu adalah ajaran kufar, jelas-jelas ajaran kufar. Sudah saya sebutkan. Misalkan Umar ini seorang alim dengan 2 lunte. Umar apa menyoblos. Kemudian 2 lunte menyoblos. Yang dimenangkan 2 lunte atau Umar yang seorang alim? 2 lunte apa seorang alim? Mana yang dimenangkan dalam pemilu? 2 lunte atau seorang alim? Entek ya Aba Khairul. 2 lunte yang dimenangkan. Kira-kira adil enggak ini? Itu pemilu begitu. Misalkan Sampung apa semuanya kaum muslimin. Kita ibaratkan misalkan Sragreng, misalnya aja tidak ada kaum muslimin, atau Kopek misalnya enggak ada kaum muslimin. Sampung yang penduduknya sedikit, kaum muslimin semuanya, misalnya kafir semuanya, misalnya yang dimenangkan adalah kafir. 5 orang Kristen dengan 4 ulama, ulama Islam, yang dimenangkan adalah orang 5 Kristen ini. Ini jelas ajaran dari kufar. Kemudian tukang becak yang tidak tahu ini ibu budi tertawa dengan seorang apa politik untuk menghadapi solusi yang akan mendatang. Wah, seorang politik misalnya dengan seorang yang tidak bisa baca ini ibu budi, itu suaranya sama. Jadi bayangkan seorang politik yang sudah mahir dengan seorang tukang becak yang tidak bisa baca tulis, suaranya disamakan. Apakah ini adalah adil? Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Itu ikhwan muslimin menyamakan demikian. Enggak benar. Indonesia termasuk negara apa? Negara muslim. Negara muslim. Baik. Dia ada bahkan kewajiban. Di sana ada nas. Ana bari'un mimman mata 'ala dhahri kuffar. Saya berlepas diri. Dan orang-orang yang meninggal dunia di negara-negara kafir. Rasulullah SAW berlepas diri, tidak bertanggung jawab bagi orang-orang yang tidak mau berhijrah. Nah, ketika Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah dibawa ke Amerika, diobati di sana. Saat itu dibawa ke Saudi Arabia. Setelah sampai ke Saudi Arabia, sakitnya parah lagi, mau dibawa ke Amerika. Maka berkata Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, la'an amut ahwanu alayya min an arji ila Amerika. Kalau saya itu meninggal dunia, lebih ringan bagi saya daripada kembali ke Amerika. Kan di sana banyak maksiat. Tidak mendengar adzan. Tidak mendengar apa? Salat. Perempuan-perempuan pakai celana separuh. Pakai rok mini. Bahkan yang pakai celana kaki tiga saja. Banyak di sana. Maka beliau karena imannya yang kuat ini, walam yuzakkinallahu ahada, lebih mengharapkan untuk meninggal dunia daripada kembali kepada ke Amerika. Nah, demikian juga kalau misalkan di sini kita tidak bisa menunaikan ibadah dengan baik, tiap hari mendengar suara musik, tiap hari melihat pemuda-pemuda minum khamar, tiap hari kita melihat perempuan-perempuan telanjang atau berzina di jalan-jalan sebagaimana terjadi di Amerika, di Inggris dan lain-lainnya, kita boleh berhijrah dari tempat yang maksiat kepada tempat yang tidak maksiat, walaupun dalam lingkup apa, satu negara. Mafhum? Kita sambung negara maksiat misalnya, kemudian ambil menjadi negara salafi, kalian boleh hijrah ke sana. Suatu saat mungkin, mungkin Sampung ini akan menjadi basis kekafiran. Sebagaimana terjadi di mana? Di Iran. Antum lihat sekarang, Iran. Satu-satunya negara yang lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Walaupun mengakui Islam. Dulunya di sana, kaum muslimin, Salman Al-Farisi, itu dari sana. Seorang sahabi Al-Jari. Nah, dari sana. Tapi sekarang berubah menjadi negara kafir. Wajib hijrah dari sana. Negara Irak. Imam Ahmad dari Irak. Banyak para sahabat yang meninggal di Irak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari sana. Sekarang gimana? 50% rakyatnya menganut mazhab Syiah Rafidah. Bayangkan. Bahkan Iran mengharapkan agar kiblatnya dialihkan dari Saudi Arabia ke sana. Makanya kalau orang Rafidah salat itu akan melenceng dari arah kiblat. Itu ciri-cirinya Rafidah. Kalau azan maghrib sampai apa? Terbitnya bintang. Dan ini diamalkan oleh kaum Sufiyah. Tidak azan maghrib sampai apa? Sampai timbulnya bintang. Termasuk menyerupai orang-orang Yahudi dan menyerupai orang-orang Rafidah. Kalian kalau kalian azan duluan diarani apa? Orang betah luwe. Ya, diarani orang betah luwe. Banyak dari di sini aja melihat sekarang. Disambung sendiri. Azan maghrib sudah betul gelap. Bahkan kadang-kadang sampai timbulnya bintang. Ini menyerupai siapa? Menyerupai orang-orang Yahudi. Menyerupai orang-orang Rafidah. Yang memang pendirinya Rafidah adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Seorang Yahudi. Yang menyerusup kepada kaum muslimin. Nah. Kemudian, kalau misalkan kita mau rekreasi ke negara kufar, boleh tidak kira-kira rekreasi ke negara kufar sebagaimana orang-orang Kuwait, orang yang kaya rekreasi nanti arahnya ke Amerika atau ke Jepang, Tokyo atau ke Singapura atau ke negara lain, boleh tidak kira-kira? Hah? Boleh tidak? La tushaddu rihal illa salahati masajid. La salahati masajid. Tidak boleh kalian sedrihal. Inna siyahah ummati ma al-jihad fisabilillah. Sebenarnya rekreasi umat itu adalah jihad fisabilillah. Rekreasinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kalian pergi ke negara kafir kecuali dalam keadaan butuh. Itu yang pertama, dalam keadaan butuh. Seperti berobat yang tidak ada di tempat kaum muslimin. Itu boleh kalian berobat di negara kafir. kemudian punya ilmu yang bisa menahan syubhat. Syaratnya apa? Pergi ke negara kafir. Punya ilmu, punya agama. Syarat yang ketiga apa? Daruri, punya kebutuhan secara daruri. Syaratnya kalau kalian mau pergi ke negara kafir. Tidak punya agama, tidak boleh kalian pergi ke negara kafir, apalagi mau cuma mau kerja. Kalau orang kafir berusaha untuk membuat ragu-ragu terhadap kaum muslimin. Antum lihat sekarang, mana yang berbahaya, berbahaya bagi kaum muslimin? Pengkristenan atau kerja di negara-negara kafir? Mana yang berbahaya sekarang? Kerja di negara kafir. Karena mayoritas kalau mereka itu kembali, tidak lagi sholat lima waktu. Tapi kalau Kristen, itu lebih ahwan. Orang kafir, kalian tidak boleh nikah dengan orang kafir. Seorang muslim yang nikah dengan perempuan muslim, perempuannya juga apa? Muslimah. Misalkan terjadi kemurtadan laki-laki ini, maka wajib dicerai. Wajib apa? Dicerai. Itu tidak layak, tidak halal seorang kafir menikah dengan seorang apa? Seorang kafir dengan apa? Muslim, muslimah. Jadi orang perempuan tidak boleh nikah dengan perempuan muslimah, tidak boleh nikah dengan laki-laki kafir. Akan tapi laki-laki yang muslim boleh nikah dengan ahlul kitab, perempuan ahlul kitab. Iya enggak? Boleh kalian nikah dengan seorang Kristen, seorang Yahudi, Yahudiyah, Al-Nasraniyah. Akan tapi tidak boleh kalian nikah dengan apa? Orang kafir, perempuan kafir, tidak boleh kalian. Ini lebih berbahaya. Antum lihat sekarang orang-orang yang kerja di luar negeri, negara kafir, pulang enggak sholat lagi. Bahkan yang kerja di Saudi Arabia sendiri, banyak setelah pulang tidak sholat lagi. Minum khamar, sebabnya saya bertemu dengan orang sana. Apalagi yang kerja di negara-negara kafir, tidak akan selamat dirinya. Dan saya belum pernah lihat seorang TKW selamat agamanya. Dan memang tidak boleh sebenarnya seorang perempuan pergi sendirian ke negara kafir. Nah, Allah barakikum. Ada pertanyaan? Sebentar akhiri, satu jam insyaAllah. Sebenarnya targetnya satu setengah jam. Sekali lagi, darasnya sebagaimana daras sebelum-sebelumnya. Tidak ada penambahan sedikitpun sebenarnya, cuma 10 menit tambahannya. Gitu. Jadi tidak ada istilahnya, insyaAllah tidak ada keberatan. Dan ini sebagai tausiah, penambahan ilmu lebih bermanfaat untuk kalian. Manfaat apa tidak kira-kira? Manfaat enam, lebih manfaat untuk kita semuanya. Ada waktu sekitar 5 menit atau 10 menit sebagai pertanyaan. Ada yang bertanya, dipersilakan. Untuk akhwat bisa nulis, insyaAllah kita jawab besok. Kemudian besok semuanya diharuskan untuk menghafal satu hadis ini. Harus hafal satu hadis. Tapi mulai dari awal, qala haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan dan seterusnya sampai hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bisa dihafalkan semuanya satu hadis. Berat enggak kira-kira satu hadis? Berat. Berat jadid. Berat enggak? Ya. Sepak bola aja satu jam hafal hadis cuma segini enggak hafal. Sanggup enggak kira-kira? Sanggup Umar? Dihafal sanggup enggak? Sanggup? InsyaAllah. Nah, dihafalkan semuanya baik yang besar dan kecil. InsyaAllah sebelum daras kita akan tunjuk. Tes Al-Quran tetap berlangsung insyaAllah. Persiapkan merojahnya. Yang belum nanti bisa pada pembahasan berikutnya. Tayyib. Ada pertanyaan? Dalam Sahih Al-Bukhari, ulama telah menerima dengan Jadi total istilahnya. Jadi ashahhu al-kitab bada al-Qur'an sahih apa? Al-Bukhari. Itu secara ijma'. Jadi Bukhari lebih dahulukan daripada Muslim. Kemudian intiqad daripada ulama sahih al-Bukhari lebih sedikit daripada sahih Muslim. Intiqadnya dari segi apa? Sahihannya. Dan yang mengintiqad seperti Imam Ad-Darqutni misalnya, mengintiqad apa yang ada di Sahih Al-Bukhari, ulama menyebutkan bahwasanya Al-Bukhari muqaddam, lebih dahulukan. Tapi kalau mengintiqad Sahih, jadi Al-Qaul siapa? Bukhari. Kalau yang mengintiqad Sahih Muslim, maka Al-Qaul Qaul Ad-Darqutni. Nah itu lebih diutamakan. Ada untuk hafalan, untuk menghafal memang lebih mudah sahih Muslim. Untuk menghafal lebih mudah sahih Muslim. Akan tetapi dari segi kesahihan, ulama sepakat menerima bahkan ashahul kutub. Jadi sesahih-sahihnya kitab secara Al-Qur'an Al-Karim apa? Sahih Al-Bukhari. Nah. Kemudian dari segi pengambilan hadis. Dan hadis ini masih banyak dari segi-segi yang lainnya. Nah. Dahulukan daripada Sahih Al-Bukhari. Al-Barifikum. Yang lainnya, insya Allah nanti pembahasan pada Mustalah Al-Hadith. Pembahasan Al-Hadith. Nah, demikian juga apa yang diajarkan oleh markis-markis Ahlu Sunnah Al-Jamaah di Yaman, semuanya begitu. Semuanya didahulukan Sahih Al-Bukhari. Allah Al-Barifikum. Yang lainnya, nah sekarang saya tanya mata kecil ini. Kita belum batal, misalnya belum batal salat zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya dalam satu wudu, boleh enggak? Tidak batal kita, tidak kencing, tidak kentut, atau tidak KBL kebelet. Nah, boleh enggak salat satu wudu? Boleh enggak? Boleh enggak? Tidak wudu lagi yang salat zuhur selesai, enggak wudu lagi, langsung salat asar, belum batal lagi, salat lagi, salat maghrib, salat isya, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh apa enggak? Boleh enggak? Kalimantan ini enggak boleh. Nah, boleh enggak Zakaria? Boleh enggak? Anda ya Ali, boleh enggak? Entar ya Al-Amir. Siapa yang tahu hadisnya? Mani Arif. Ketika Nabi SAW salat lima waktu dalam satu wudu, diintiqad oleh Umar bin Khattab. Oleh Umar bin Khattab, tidak dialakukan oleh Rasulullah SAW pada sebelumnya. Maka Nabi SAW mengatakan amdan fa'altuhu ya Umar. Jadi sengaja saya lakukan ya Umar. Boleh kalian kalau tidak batal sholat lima waktu berturut-turut dengan apa satu wudu. Baik. Kemudian tayamum, enak ya hafiz tayamum, mengusap kepala berapa kali? Satu kali atau tiga kali? Enak ya hafiz. Satu kali atau tiga kali? Sekali. Tayamum mengusap kepala berapa kali? Entah ya Taufik. Sekali atau tiga kali atau dua kali? Sekali. Sekali atau dua kali atau tiga kali? Enggak mengusap kepala? Enggak mengusap kepala. Jadi kalau tayamum enggak boleh. Apa ya Hafid? Tidak boleh mengusap kepala kalau tayamum. Tidak boleh sekali, walaupun sekali enggak boleh. Cukup apa? Muka dan tangan. Telapak tangan. Ini. Tidak boleh mengusap. Tidak boleh ya Taufik. Tamam. Harus tahu soal tipuan. Ada pertanyaan kita akan sekian. Subhanallah.